sesalkan keadaan ini. Ku tetap tersenyum walau ini bukanlah hal mudah. Jalani sisa waktu denganmu yang telah terbaca akhirnya. Kita tak memilih jalan yang sama. Temani dua hati yang termenung.